الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Para jemaah yang berada di masjid, para pendengar Radio Rojak dan juga pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, ketahuilah, sadar atau tidak, kita sekarang berada di bulan haram. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 dalam ketetapan Allah. Ketika hari Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Di antaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Nah, ayat bagian ayat setelah itu ini penting. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut. 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram itu? Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Memang di ayat ini tidak disebut, tapi sebagaimana kita ketahui, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami Quran, ditafsir dengan Quran, kalau tidak dengan hadis, kalau tidak dengan perkataan para sahabat, dengan perkataan para tabi'in, dengan bahasa Arab. Maka hadis menjelaskan 4 bulan itu apa saja. Ya. Sebagaimana hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard." Ya. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum. Salah satu mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jumadi wa Sya'ban, rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zaman waktu itu berputar sesuai dengan porosnya sebagaimana bentuknya. Ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. 3 berturut-turut, 1 tahun ada 12 bulan. Nah, ini hadis dan juga ayat ini sebagai apa? Sebagai counter, ya, apa namanya, bantahan kepada orang-orang di saat itu, ya, orang-orang Quraisy yang mengatakan bulan itu ada 13, ya, untuk menghindarkan diri dari satu kewajiban. Ya, maka Allah tegaskan dalam Quran dan juga Nabi tegaskan. Setahun ada 12 bulan. 4 haram, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan juga Rajab yang terpisah. Nah, yang menjadi perhatian kita bahwa Allah Ta'ala memberikan peringatan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan berbuat zalim di bulan-bulan haram itu. Nah, dengan demikian kita siap, mudah-mudahan dengan iman kita, dengan mental kita, untuk mengisi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini dengan kebaikan, dan untuk berhati-hati dari perbuatan dosa apa saja bentuknya. Ini kenapa? Karena dosa bisa dilipat gandakan karena tiga faktor: faktor tempat, faktor waktu, faktor pelaku. Ya, tempat seperti Mekah, Madinah. Ketika kita berbuat dosa di tempat yang lain, ya tetap dosa, berbohong, membunuh. Tapi ketika dilakukan di tempat-tempat yang dimuliakan, maka dosanya bisa bertambah, ya, dilipat gandakan. Kemudian dua waktu, kita berbuat dosa di waktu selain bulan haram dosa, tapi di bulan haram dosanya dilipat gandakan. Demikian juga dengan kebaikan, ya. Kemudian juga pelaku, ya, pelaku. Antum dosa, ya dosa. Ustaz kalau berbuat dosa, dosanya juga dilipat gandakan. Ya, pelaku juga, ya. Ini disebut oleh para ulama. Baiklah, ini sebagai pengantar mukadimah, ya, di pagi ini. Mudah-mudahan kita mengisi pagi ini, ya, sudah dengan sholat subuh berjemaah, dengan mengikuti majelis taklim, majelis ilmu. Mudah-mudahan keluar dari masjid kita berhati-hati, ya, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, ya, juga kaki kita, terutama hati-hatilah dengan hati kita. Hati-hatilah dengan hati, karena memang hati itu sebagai komando bagi anggota badan yang lain. Mata, tangan, semua terserah hati kita, mau diapakan semuanya, ya. Nah, bagaimana agar semua itu berhati-hati? Mari kita lihat pembahasan kita berikutnya, ya, dari hadis yang sangat panjang, hadis Al-Bara ibn Azib yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan dan kondisi ketika ruh dicabut. Ya, kita sudah bahas bagian awal, ya, dari hadis ini, ya, yaitu ruh orang yang beriman. Kalau dilihat yang lain adalah ruh orang yang bertakwa ketika dicabut, sudah kita bahas, ya. Dimana kesimpulannya dicabut dengan perlahan, ya, disuruh keluar menuju kepada ampunan Allah Ta'ala, dibungkus dengan kain kafan yang harum, dibawa ke langit oleh malaikat. Setiap malaikat yang dilalui, ya, bertanya dengan memuji karena baunya harum, ya. Dan sampai di hadapan Allah, kemudian Allah Ta'ala menyuruh untuk mencatat di tempat yang tinggi, lalu dikembalikan ke kuburannya, ya, ke ruhnya, ke jasadnya, lalu ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa yang diutus padamu, dan apa ilmumu. Ada empat pertanyaannya, dan semua bisa dijawab dengan baik, ya. Kemudian apa? Datang wajah yang baik, orang yang baik, wajahnya harum, wajahnya baik. Ketika ditanya siapa engkau, aku adalah amal solehmu. Ini, ya, sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan orang yang kafir? Dalam ayat yang lain, yang fajir, orang yang durhaka. Ya, wa innal abdal kafir idza kana fin qita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'i sudul wujuh ma'ahumul musuh fayjlisuna minhu muddal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi fayakulu ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sukhtin minallahi wa ghadab. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir, ini tidak hanya kafir, di yang lain disebut oleh sesolalu syekh, yaitu innal abdal fajir. Fajir itu orang hamba durhaka, ya. Ketika dia menghadapi hari terputusnya dia dengan dunia dan menghadap akhirat, maka turun malaikat dari langit, ya, wajahnya hitam, kemudian dia pegang kantongan, ya, duduk di samping orang yang mau meninggal tadi sepanjang mata memandang. Kemudian datang malaikat maut, duduk di samping kepalanya. Apa yang dikatakan? wahai ya jiwa yang khabis. Riwayat lain, ya ayyatuhar ruhul khabithah. Ya, kalau diartikan bebas, wahai roh, roh jahat. Jadi roh jahat ini ada, roh, roh jahat. Ya. Nah, di sini riwayatnya fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai roh, jiwa yang jelek, yang buruk, roh yang jahat. Keluarlah engkau menuju kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para jemaah dicabut rohnya, ya. Kama yunza as-sufudu minas-sufil mubtal, sebagaimana kain wool yang basah ya, diikatkan ke yaitu besi pencacah daging. Biasanya besi pencacah daging itu ada tajam-tajam. Nah, itu dibalut dengan kain wool yang basah, lalu dicabut sekencang-kencangnya. Itulah permisalan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi roh yang jahat ketika dicabut. Ya, fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata'in. Ketika sudah diambil oleh malaikat maut, ya, maka malaikat yang banyak tadi yang membawa kantongan ya yang terbuat dari rambut dan baunya busuk, tidak dibiarkan ya sekejap mata hatta yaj'aluha fi tilkal musuh, ya, dan dimasukkan ke kantongan itu, ya, yakhruju minha ka'antun narihi jifah wujidat ala ujil ardi fais'aduna biha. Kemudian keluarlah bau busuk, bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di atas muka bumi. Jadi itulah gambaran para jemaah. Kita harus menjadi perhatian besar kita bahwa roh yang jahat, ya, tentu roh jahat di sini kembali kepada amal ketika dia masih sehat, masih hidup, maka orang itu ketika ditarik nyawanya, rohnya seperti besi pencacah daging yang dibalut dengan kain wool yang basah, ditarik sekencang-kencangnya. Dan roh yang keluar disuruh menuju kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Ta'ala. Setelah itu dimasukkan ke bungkus yang baunya busuk. Tidak berhenti di situ. Dibawa ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadhihi ruhul khabithah. Ya, dan tidaklah para malaikat yang bawa ke langit ini, ya, ketika mau ke atas, ya, setiap malaikat yang tahu tanya, baunya ruhnya siapa ini? Ya, ruh yang jelek ini, ruh yang jahat ini. Disebut dengan ruh fulan bin fulan, ya. Bi akbah asma'ihi allati kanu sama biha fid dunya. Disebut dengan nama yang dipakai dulu di dunia, ya. Kemudian minta dibukakan pintu langit. Ayustaftah fala yustah lahu. Sudah tidak dibukakan. Lalu Rasulullah membaca ayat Al-A'raf 40, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyab. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak bisa masuk surga ya hingga unta masuk ke lubang jarum, ya, suatu hal yang mustahil. Jadi kalau ruh yang jelek ketika diangkat ke atas, ya, setiap malaikat yang dilewati, ya, mencium bau busuk dan bertanya, ini punya siapa ini? Ini ruhnya siapa ini? Dan ketika minta langit dibuka, tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Catatlah amalan dia di tempat yang rendah, fi sijjin, ya, ya, tempat yang rendah. Ya. Sementara kalau hamba yang baik, ya, ketika berada di hadapan Allah, redaksinya beda. Uktubu kitab abdi. Catatlah kita, catatlah hambaku ini. Oh, ini catatan dia. Nah, ini ya penghormatan bagi orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan juga ini penghinaan kepada mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian fatutrah ruhuhu turhan, lalu ruhnya dilempar dengan sekencang-kencangnya. Lalu Nabi membaca surat Al-Hajj ayat 21, wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia dilempar dari langit, kemudian disambar oleh burung atau dihempas oleh angin ke tempat yang jauh. Nah ini, jadi kalau orang itu durhaka ya kepada Allah Ta'ala, ketika ruhnya dibawa ke atas, semua malaikat mencibir dengan bau yang busuk. Pintu langit tidak dibuka, lalu dilempar lagi ruh itu, dihempas oleh angin ya, atau disambar oleh burung. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan fa yujlisanihi fa yaqulani lahu. Lalu datang dua malaikat, kemudian orang itu didudukkan dan ditanya, man rabbuka? Siapa rabbmu? Fa yaqulu la adri. Aduh aku tidak tahu. Ditanya lagi, fayaqulani lahu madinuka, apa agamamu? Fayaqulu la adri, aku tidak tahu. Ditanya lagi, fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus padamu? Fayaqulu la adri, aku tidak tahu. Perhatikan di sini para ikhwan, ditanya tiga pertanyaan, man rabbuka wa madinuka wa ma alladhi bu'itsa fikum, ternyata tidak bisa jawab. Kalau antum sekarang ditanya, bisa jawab tidak? Bisa sekarang, di luar kepala tanpa nyontek, tapi di alam barzah tidak akan bisa menjawab dengan mudah semudah itu. Tapi bagi orang beriman, Allah Ta'ala sudah menjanjikan, yusabbitullahu alladhina amanu bilqaulis sabit fil hayati dunia wa fil akhirah, ya surat Ibrahim ya, ayat berapa itu? Ayat 27 ya. Maka di situ Allah Ta'ala akan mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ini dijelaskan oleh para ulama tafsir, ya, seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwa ini terkait dengan pertanyaan mungkar dan nakir. Ya. Nah, berarti di sini ada fitnah kubur, ada masih ada ujian. Ya, makanya Ibnu Taimiyah mengatakan ujian itu belum selesai. Sampai apa? Sampai orang masuk surga dan masuk neraka. Ya, nanti orang yang buta, orang yang tuli, orang yang tidak kena dakwah, orang yang jauh di pedalaman, orang yang gila, itu mengajukan alasan, ya, diuji, suruh masuk neraka dulu. Ini ujian. Ya. Ketika sudah masuk neraka, neraka jadi dingin, berarti taat, tempatnya surga. Ya. Ini hadir di Sahih Al-Albani rahimahullah taala. Nah, ini adalah pertanyaan ya. Oleh sebab itu ada kitab yang membahas tiga pertanyaan ini. Kitab apa namanya? Ya? Ya? Ada kitab yang membahas tiga perkara ini yang menjadi pertanyaan mungkar dan nakir. Kitab Al-Usulus Salasah. Ya, harus khatam. Harus benar-benar dipahami, diamalkan supaya bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Pertanyaan mudah, tapi semua kembali kepada ketika hidup kita seperti apa. Ya, kalau tidak, maka sulit untuk menjawab saya tidak tahu. Tiga pertanyaan ini para jemaah. Nah, kalau sudah seperti itu, beda dengan yang bisa menjawab. Ketika orang yang baik, orang beriman bisa menjawab, maka apa yang terjadi? Ya, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, sodaku abdi, ya ini satu, hambaku benar, pengakuan dan pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, fafrisulahu minal jannah, hamparkan kepadanya surga. Coba ini kalau jemaah. Walbisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukalah pintu surga. Lalu keluar bau yang wangi ya, yang enak. Kemudian kuburannya dilapangkan sepanjang mata memandang. Lalu ada orang baik datang kepadanya, ya, yang mendampingi dia sampai hari kiamat, itulah amal solehnya. Tapi bagaimana dengan orang yang mengatakan, aduh saya tidak tahu, tidak bisa menjawab? Maka Nabi bersabda, fayunadi munadin minas sama. Ya. Kemudian ada suara di langit mengatakan, an kadzaba abdi. Ya. Dia berdusta. Afsilahu minan nar, hamparkan baginya neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, buka pintu dia menuju ke neraka. Wayatihi min harriha wa sumumiha wa yadiku alaihi qabruh. Kemudian panas dan racun-racun neraka menuju kepadanya, kemudian kuburannya menyempit, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sehingga tulang-tulang rusuknya ya berpencaran ke sana kemari. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyab, lalu datang orang yang buruk rupa dan juga buruk pakaiannya, muntinur rih, busuk baunya. Coba antum bayangkan, sudah disebut dengan pendusta, kemudian dibuka pintu neraka, ya, lalu dihamparkan kepadanya neraka, bau busuk, racun-racun dan panas neraka menghampiri dia, kuburannya menyempit, tulang rusuknya berpencar. Kemudian setelah itu ada orang yang datang dengan wajah yang menakutkan dengan bau busuk. Coba kita bayangkan itu para jemaah sekalian, ya. Dan orang ini mengatakan kepada orang tersebut ketika ditanya, ya, apa ucapannya orang yang bau busuk ini? Abshir billadhi yasu'uk, hadza yawmuka alladhi kunta tu'ad. Abshir, apa abshir? Kabar gembira, ya, dengan sesuatu yang membuatmu buruk. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Kalau antum anak lulus, diberitahu, alhamdulillah anak antum diterima di Madinah, ya, diterima ketika mau bekerja, kabar gembira. Tapi kalau dikasih tahu kabar gembira, mas, apa, anakmu kecelakaan, bagaimana kira-kira? Menyakitkan, ya. Kabar sedih dianggap sebagai kabar gembira. Nah ini demikian juga ini para jemaah. Dia dalam keadaan sedih, ya, sudah di pintu neraka sudah dibuka, demikian kondisinya, kemudian mengatakan abshir, ini kabar gembira untuk, ya. Heran si mayit bertanya, man anta wajhuka wajhul ladzi yaji'u bisyarr. Apa pertanyaannya si mayit kepada orang itu? Kamu ini siapa, ya? Kenapa wajahmu ini penuh dengan keburukan? Ya, sudah kondisinya terhimpit, ya, panas neraka dibuka baginya. Kemudian datang orang yang wajahnya menyeramkan dan menakutkan, tidak menyenangkan. Apa kata orang ini para jemaah? Ya, fayaqulu ana amalukal khabith. Aku adalah amal perbuatanmu yang bejat, amal perbuatanmu yang buruk. Ya. Orang meninggal yang akan menghantarkan dia tiga. Dua pulang, satu bersamanya. Dua yang pulang harta dan keluarganya. Yang akan bersamanya adalah amal perbuatannya. Amal perbuatannya. Ya. Kalau amalnya baik, akan menjadi orang yang wajahnya penuh dengan kebaikan, begitu pula baunya. Ini juga termasuk hadis, salah satu hadis yang menunjukkan tajassimul amal, tajassim al amal. Jadi amal itu bisa berwujud berjasad manusia. Ini itu amal, ya, yang akan mendampingi kita gitu. Kemudian termasuk juga puasa. Puasa nanti bisa bicara, ya, membela kita di hadapan Allah SWT untuk memberikan syafaat. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Lalu orang ini berkata, ya Allah, ya Rabbi, jangan engkau segerakan hari kiamat. Ya, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan yang lainnya di Sahih Al-Albani rahimahullah taala. Para jemaah sekalian rahmati Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan kepada kita bagaimana kondisi orang yang akan meninggalkan dunia ini, ya, dengan perbandingan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, hamba yang bertakwa dan hamba yang fajir, ya, bagaimana sikap kita, ya, faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Barang siapa beriman silakan, barang siapa yang kufur silakan, tapi ini bukan pilihan, ya, tapi ini ancaman, termasuk ini, ya, ancaman. Bahkan di sini ada at-targhib wa tarhib, ada targhib, ada tarhib. Nah, ini juga salah satu dari metode pengajaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memberikan dorongan dan harapan, ada juga hal yang menakut-nakuti. Ya, jangan hanya menakut-nakuti saja tanpa memberikan harapan. Begitu pula jangan hanya memberikan harapan tanpa dibarengi dengan dan diimbangi dengan rasa takut. Nah, mari kita menjadi perhatian besar kita. Apa yang bisa diambil pelajaran, ya? Yang pertama adalah, ya, bahwa malaikat pencabut nyawa bukan Israel, tapi malaikat maut, malakul maut di sini. Kemudian orang yang akan meninggal, ya, mereka akan turun di sampingnya sepanjang mata memandang. Tergantung, kalau beriman, wajahnya berseri-seri para malaikat, putih seputih matahari, terang seterang matahari. Kalau orang tidak beriman, maka wajah malaikat yang datang adalah wajah-wajah hitam, ya, malaikat yang menyeramkan. Berarti ini ada malaikat yang menyeramkan, menakutkan. Kemudian juga para jemaah rahmati Allah, panggilan jelek, ya, bagi mereka yang memiliki amal jelek. Di akhir kehidupannya dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul khabithah. Kemudian setelah keluar digiring menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus mengambil pelajaran besar, ya, apakah kita mau seperti itu. Kalau sudah seperti itu, siapa yang bisa menolong kita? Ya, tidak ada yang bisa menolong. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saq bisaq ila rabbika yawma idinil masaq. Kalla, ingatlah, idza balaghatit taraqi, kalau sudah nyawa sampai di sini, siapa yang bisa mengobati? Siapa yang bisa menolong? Ya. Dan dia menyangka ini sudah hari perpisahan. Wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saqu bisaq, dan betis satu dengan jalan sudah merapat, berjumpa, meregang nyawa, ya. Kemudian digiring dia ila rabbika yauma idzil masaq, kepada Allah SWT. Ruhnya dibawa ke atas. Orang beriman diterima, kemudian disuruh kembalikan. Orang tidak beriman, orang yang durhaka, tidak diterima. Tidak dibuka pintu langit, dilempar, dihempas oleh angin, ya. Lalu dikembalikan ke jasadnya. Itulah para jemaah. Oleh sebab itu mari kehidupan ini, ya. Kalau kita mau belajar betul dengan iman, maka ada kitab Al-Usul Salasah, ya, akan menjadi pertanyaan. Ya, orang ada sebagian kaum muslimin salah paham, ditalkin sudah di kuburan. Saya masih ingat masih kecil, ya, kalau ikutin menghantar jenazah ke kuburan itu, kemudian ada salah seorang yang setelah dikubur, ada enggak di antara antum? Ada yang datang di samping kuburannya, ya fulan, idza ja'aka munkar wa nakir ya, wa sa'alaka ya, man rabbuka, kul Allahu rabbi. Ini bahasa Arab enggak paham. Ya, lu terjemahin, wahai fulan, kalau ada malaikat mungkarnak kedatang padamu bertanya siapa Tuhanmu, siapa rohmu, jawab ya Allahu rabbi. Enggak dengar. Ya. Ya mengatakan tidak dengar siapa? Ya Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Fatir ayat 22 tidak bisa mendengar. Ya, wa ma yastawil ahya walal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tidak sama orang hidup dan orang mati. Sesungguhnya Allah memperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ma anta dan engkau Muhammad, ya, wa anta bimusmi'in man fil kubur, tidak akan pernah bisa ya memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Itu Nabi Muhammad. Nah, ini kalau kamu ditanya, ya tidak bisa. Yang dimaksudkan lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinlah mautakum. Mautakum di sini orang yang mau meninggal maksudnya, bukan orang yang sudah meninggal. Dengan la ilaha illallah itu pun yang dimaksud dengan talqin, yaitu meniru, seperti kita mentalqin anak-anak ya ketika diajarkan membaca Al-Qur'an. Ayo baca ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, diikuti. Itu namanya talqin. Maka kalau mentalqin orang ketika masih sadar ya, dengan harapan ketika mengikuti ya ucapan la ilaha illallah ya, diharapkan itulah akhir dari ucapan yang keluar dari lisannya. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa ucapan terakhir yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya kalau sudah tidak sadar ya tidak bisa, apalagi di dalam kubur ya. Ada dulu, kalau saya pernah dulu, antum pernah itu ya, tidak seperti itu para jamaah. Maka bagi kaum muslimin yang barangkali ya melakukan begitu, pertama Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Nabi bahkan setelah menguburkan salah seorang sahabat, beliau bersabda istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahul an yus'al, ya. Mohonkan ampun untuk saudaramu dan mintakan kepada Allah at-tasbit, yaitu apa, bisa kokoh dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, karena sebentar lagi dia ditanya. Maka doakan sendiri-sendiri ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya ya. Kemudian apa, wa mintakan ya, ya Allah kokohkanlah dia ya, karena Allah akan mengokohkan. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis sabit ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu wasbut lahu, dan kokohkanlah dia menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ya. Bukan malah ditalkin, ditanya siapa Rabbmu. Sekarang ini antum mari hatamkan itu ya, al-usulus salasah ya. Tiga landasan utama, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu dinul Islam bil adillah, mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal agama Islam dengan dalil. Allah sebagai pencipta, sebagai al-ma'bud yang disembah. Bagaimana cara menyembah? Dinul Islam yang mengatur. Ya. Kemudian siapa yang menyampaikan? Nabi yang menyampaikan dan yang menjelaskan. Sarananya adalah agama Islam, Al-Quran dan Sunnah. Nabi sebagai Rasul yang menyampaikan. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah SWT? Maka kita disuruh untuk mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu, yaitu la ilaha illallah. Bagaimana? Dengan Islam. Siapa? Nabi yang menyampaikan. Ya, dari hadis-hadis beliau, kemudian kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para ulama, sampai kepada kita para jemaah rahmati Allah. Nah, ini kita tinggal belajar Ya, oleh sebab itu kalau memang belum pernah mengkaji dan mengaji dan mengkaji kitab Al-Usulus Thalatsah, kalau ada di situ pembahasan, silakan antum hadir, datangi, ya. Sudah hatam. Ya. Sudah hatam doang dibolak-balik. Coba ditanya, dibahas. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, ya, ingat dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud, maka narrajul minna idza ta'alla ma'syara ayat lam yujawizunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Tidaklah kami mempelajari 10 ayat, melebihinya, melewatinya sampai paham maknanya dan mengamalkannya. Sikapi semua pelajaran, terutama pelajaran-pelajaran penting, dengan baca, paham, amal, kalau bisa hafal. Ya. Ini. Baiklah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala untuk mempelajari sesuatu yang bisa membuat kita kokoh, ya, di dalam kehidupan dunia, terutama dalam kehidupan akhirat di alam barzakh. Disitulah, ya, sangat menentukan apakah kuburan kita menjadi taman surga atau menjadi taman neraka. Kalau neraka sih tidak bisa disebut dengan taman, ya, tapi permulaan dari neraka. Demikian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada kepada ikhwan yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan keberkahan, dimudahkan kita untuk memahami ilmu ini, kemudian berusaha untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Baiklah, Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda ingin bertanya, silakan. Kami tunggu di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543 dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan untuk telepon yang pertama. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Silakan, Bapak. Apakah ruh orang yang sudah meninggal lama bisa ketemu dengan ruh orang yang meninggal baru? Nah, kemudian yang masih hidup, Ustaz, dengan ruh orang hidup dengan ruh orang yang meninggal dunia ini, apakah ada dalilnya itu bisa ketemu, Ustaz, bisa berjumpa gitu, Ustaz, melalui mimpi atau dalam melalui mimpi, Ustaz? Karena ruh orang yang masih hidup dan ruh orang yang sudah mati kan berbeda. Dan terakhir, Ustaz, mengenai yang tadi, dia nggak bisa jawab, Ustaz. Tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Nah, tapi anak-anaknya, Ustaz, dan kerabatnya terus mendoakan dia, membantu dengan doa, kemudian sedekah. Nah, kita apa bisa tertolong, Ustaz? Iya, baik. Baik, Bapak, atas pertanyaannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, di sini kalau saya tidak salah menyimpulkan ada dua, ya, ada dua bagian pertanyaan. Apakah ruh orang yang meninggal bisa bertemu dengan ruh orang yang meninggal lainnya? Satu. Kedua, apakah ruh orang meninggal bisa bertemu dengan orang yang masih hidup, ruhnya orang masih hidup? Ya, saya jawab yang kedua, bahwa ruh orang yang meninggal bisa berjumpa dengan ruh yang orang masih hidup. Apa dalilnya? Yaitu surat Az-Zumar ayat 42. Surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang memegang nyawa-nyawa, jiwa-jiwa ketika matinya, dan juga jiwa-jiwa yang tidak mati dalam tidurnya. Kemudian Allah menahan jiwa-jiwa yang telah ditetapkan kepadanya kematian dan melepas ruh yang lain yang belum ajalnya sampai waktu yang ditentukan. Ya, demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Nah, ayat ini ya disebutkan oleh para ulama ya bahwa diantaranya oleh Ibnu Katsir atau Bari juga ya bahwa anna arwahal ahya wal amwat taltaqi fil manam, ruhnya orang hidup dan orang mati bisa berjumpa dalam mimpi, dalam tidur ya. Fa yata'arafu ma syaa Allahu minha, dan mereka saling mengenal ya, sebagaimana kehendak Allah Ta'ala. Fa idza arada jami'ahar rujuu' ila ajsadiha amsaka Allah arwahal amwat indahu wa habisaha. Apabila ketika mereka berkumpul dan kepingin kembali ke jasadnya, maka Allah memegang menahan ruh-ruh yang sudah mati. Ya, mereka sudah mati. Wa arsalal arwah al-ahya hatta tarja' ila ajsadiha ila ajali musamma. Kemudian Allah ya melepas ruh yang masih hidup ke jasad-jasadnya sampai waktu yang ditentukan ya, sampai dia meninggal. Nah, ini ya bisa dilihat tafsir At-Tabari juga tafsir Ibnu Katsir. Ini ruh orang yang apa? Yang hidup dengan orang yang meninggal. Lantas bagaimana ruh orang meninggal dan yang meninggal lainnya? Kita dapatkan di kitab apa? Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Ya. Hadis yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah taala. Itu apa? Hadis yang berbunyi idza qubidat nafsul abdi talaqahu ya ahlur rahmah min ibadillahi kama yalqaunal basyira fid dunya. Apabila jiwa atau nyawa ruh seorang hamba itu dicabut, maka ahlur rahmah dari hamba-hamba Allah akan menjumpainya sebagaimana dulu di dunia ya. Fayaqbaluna alaihi liyasalu, menyambut ruh yang baru dicabut itu kemudian bertanya ya. Fayaqulu ba'duhum li ba'din, sebagian yang lain bertanya kepada yang lain yaitu apa, andiru ahakum hatta yastarih, tunggu saudaramu sampai dia istirahat. Fa innahu kana fi kurobin ya, karena dia berada dalam kurobin yaitu kesulitan. Fa yaqbaluna alaih fa yasalunahu, kemudian setelah itu menjumpainya, menghadapnya dan bertanya kepadanya yang baru meninggal, ma fa'ala fulan, apa yang dilakukan fulan, fulan bagaimana, ma fa'alat fulana, fulana bagaimana, hal tazawwajat, ditanya juga, nik sudah nikah belum, ini dalam relasi ini ya, ya. Jadi nikah itu biar gak ditanya nanti. Fa'idha sa'alu anil rajul matmata kubalahu qadalahum innahu qadhala, kalau ditanya tentang seorang yang sudah meninggal sebelumnya, maka dia menjawab dia sudah meninggal. Fayaqulun, lalu menjawab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak. Ya, mauquf kepada Mubarak. Kemudian ada syahidnya kata beliau. Ya, ini dibawa oleh beliau dalam silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Ya, kemudian beliau mengatakan Syalbani tsumma wajadtu lil hadis syahidan akhar mursalan, aku mendapatkan hadis yang lain sebagai syahid tapi mursal ya. Idza matal abdul mukmin talaqqa ruhuhu arwahal mukminin, kalau seorang hamba beriman itu meninggal maka ruhnya akan berjumpa dengan ruh-ruh orang beriman yang lain. Fa yaqulu lahu ma fa'ala fulan, kemudian ruh-ruh mumin yang lain bertanya, Fulan berbuat apa? Fa idza qala mata qalu dhahaba bihi ila ummihi al-hawiyah. Kalau meninggal, dia menjawab kalau berarti dia telah pergi ke tempatnya, yaitu al-hawiyah. Fa bisatul um wa bisatil marbiyah. Maka buruklah tempat kembalinya. Jadi Allah alam apa maksud ini? Ya, kalau hawiyah kan neraka, umma drakama mahia, ya. Allahu a'lam bishawab. Ah, ini jadi tadi Bapak bertanya, apakah ruhnya orang yang hidup bisa berjumpa dengan orang yang meninggal? Jawabannya surat Az-Zumar ayat berapa? 42, ya. Allahu yatawaffal anfus, ya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, ya. Wallati lam tamut fi manamiha ayumsikul lati qadha 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ya Allah memegang jiwa-jiwa, nyawa-nyawa ketika matinya dan juga yang tidak mati dalam tidurnya. Jadi ruh berada di tangan Allah ketika mati dan juga ketika tidur kita, ya. Kemudian Allah Ta'ala melepas yang telah ditetapkan, menahan yang telah ditetapkan kematiannya dan melepas ke jasadnya yang masih hidup. Ya, sampai waktu yang tidak, waktu yang sudah ditentukan, sampai ajalnya. Nah ini ketika berjumpa itu, dia berjumpa tadi keterangannya. Nah, ini, ya. Demikian Allahu a'lam bissawab. Ya. Tafadhallah. Barakallahu fiik. Wajazakallahu khairan. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kami bacakan dari saudara kita Acong di Lawusu di Bau-Bau Buton, Sulawesi. Assalamualaikum Ustadz. Tadi ana menyimak apa yang disampaikan Pak Ustadz bahwa jangan berbuat zolim dan dosa di bulan-bulan haram, yaitu 4 bulan. Bagaimana dengan 8 bulan yang lainnya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ana juga pernah melihat hamba Allah yang dalam keadaan sakarat dan menghembuskan nafas. Apa tanda-tanda seorang hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Dan apa tanda-tanda su'ul khatimah? Mohon tuntunan dari Ustaz, silakan. Tadi pertanyaan pertama apa? Tentang tidak bolehnya mengerjakan perbuatan zalim di 4 bulan haram. Lalu bagaimana dengan 8 bulan yang lainnya, Ustaz? Apakah sama atau tidak? Ya, baiklah. Ya. Pertama, terkait masalah perbuatan zalim, tentu saja secara mutlak, ya, orang tersebut tidak boleh, ya, berbuat zalim kapan saja. Sebagaimana Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku, ya, mengharamkan dolim kepada diriku dan juga di antara kalian jangan berbuat dolim. Berarti mutlak kapan saja tidak boleh berbuat dolim itu. Namun ketika ditekankan pada bulan haram, maka ini memberikan, ya, berita sebagai tambahan bagi kita yang tentu ada maksud. Ya, pertama sebagai penekanan. Yang kedua, kehususan waktu itu. Yang ketiga, ya berarti konsekuensinya berbeda. Sehingga dosanya bisa dilipat gandakan. Bukan berarti berbuat dolim, ya, di waktu yang lain kemudian boleh. Ya, tentu ini salah, ya. Itu. Kemudian adapun pertanyaan yang kedua terkait dengan tanda-tanda husnul khotimah, ya. Ya. Banyak, ya. Ya. Di antaranya adalah kalau orang itu, ya, meninggal kemudian, ya, dia apa? berkeringat di dahinya. Ini tanda husnul khotimah. Meninggal tenggelam, meninggal terbakar, meninggal hari Jumat, meninggal melahirkan, meninggal karena reruntuhan baik gempa maupun yang lain, ya. Nah, ini semua adalah tanda-tanda husnul khotimah. Ya, meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dengan bertobat, ya. Itu semua adalah tanda-tanda dari husnul khotimah, ya. Jelaskan hadisnya banyak sekali, ya, dan panjang, ya. Sehingga cukup bagi kita, ya, bahwa kalau seorang hamba tersebut mengalami kondisi begitu, tanda meninggal dalam bulan perang, meninggal dalam kita mencari nafkah untuk anak istri, ya, itu semua adalah tanda-tanda husnul khotimah. Ada orang meninggal dalam keadaan sujud, ada orang meninggal dalam keadaan sedang menjalankan ibadah haji, ya, maka itu semua adalah husnul khotimah. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Iya Ustaz, barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya dan nasihatnya. Kemudian kami undang kembali, silahkan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon di nomor 021 823 6543. Halo. Halo. Halo. Iya, dengan Bapak siapa nih, di mana? Mohon maaf. Usmadi. Di mana Usmadi? Di Riau. Dikeraskan ya Pak suaranya Pak, silakan langsung Pak. Iya. Ya. Ya. Kalau kita berbuat baik, ada berasa berkesan. Mohon maaf Bapak, suara kurang jelas ya Pak ya. Hal itu berasa. Yang saya ingin tanyakan, kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat jahat. Mohon maaf, kita tutup saja pertanyaannya untuk Bapak ini. Silakan nanti menelpon lagi karena tidak jelas ya. Kami akan bacakan dari pesan singkat dari Bapak Aris di Bojonegoro. Afan Ustaz, apa benar setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah masing-masing untuk menengok anak cucunya? Jazakumullah khairan Ustaz, silakan. Apa benar setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah? Tidak ada dalil yang menjelaskan seperti itu, ya. Tidak ada dalil yang menjelaskan seperti itu, ya. Sehingga kalau dalam urusan apa saja, apalagi dalam masalah yang gaib, ya, suatu keyakinan, maka kita tidak boleh bersandar kepada kila wa qala, katanya dan katanya, ya. Tidak ada keterangan dari Quran maupun Sunnah yang mengatakan setiap malam Jumat pulang ke rumahnya, ya. Demikian, ya. Kita doakan pada hari Jumat, terutama pada asar itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa, ya. Kita doakan Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Jangan sampai punya anggapan pulang ke rumah lalu di pojok rumah sediakan kopi, sediakan apem, ya, nanti bapakmu mau datang gitu, ya. Ini coba mana, ya, keterangan Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang menjelaskan masalah itu? Maka tidak ada, ya, ruh bersama dengan jasadnya. Oleh karena itu, kalau memang dalam keterangan Al-Qur'an berjumpa di waktu tidur, di waktu mimpi, ya sudah, kita berhenti di situ, ya. Sehingga jangan sampai dilebarkan, nanti bisa berjumpa kapan, ya, di warung misalkan, ya, atau berjumpa untuk memberikan wangsit bahwa negeri ini akan begini dan begitu. Tidak ada. Kalau dalam yakdoh, dalam keadaan hadir, dalam keadaan sadar, tidak ada keterangan ruh seperti itu. Ini dijelaskan ketika dalam tidur. Surah Az-Zumar ayat yang ke-42 ya, ini sebagai hujah bahwa bisa berjumpa. Tapi selain itu tidak, ya. Kita tidak bisa jangan mengembangkan seperti misalkan bahwa loh kan bukankah mayit itu bisa mendengar? Mendengar apa? Mendengar sendal yang langkah kaki orang yang menghantar jenazah setelah itu pulang. Sudah berhenti di situ. Ya, untuk kemudian tidak bisa mendengar bunyi burung. Ya, tidak bisa mendengar keluhan-keluhan anaknya. Minta doa restu mau kawin sekian lama jomblo misalkan. Tolong Pak, Mbah ya, saya minta restunya. Minta restunya minta gimana? Minta-minta sama orang sudah meninggal. Ya, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wahum antu'aihim ghafilun. Siapa lebih sesat dibandingkan dengan orang yang minta-minta berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab, mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dengan doa mereka. Ya. Tidak bisa menghiraukan. Malah sebaliknya, orang yang meninggal itu perlu doanya orang yang masih hidup. Ini salah kaprah. Ya, sehingga kalau oh itu mendengar, ya Quran mengatakan tidak bisa kok. Nabi Muhammad saja tidak bisa memperdengarkan. Ya. Di sini juga ayat yang mengatakan, "Wa man adzallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu." Man la yastajibu lahu apa? Yang tidak bisa mengabulkan itu tidak bisa mendengar. Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Bahkan ditegaskan dalam surah Fatir tadi, ya, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Engkau Muhammad tidak mampu, tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Kalau berjumpa dalam mimpi, tadi ayat Az-Zumar ayat 42, kemudian jangan dikembangkan bisa berjumpa ya di warung, bisa berjumpa di kafe, jumpa di mana, kemudian bisa mengundang ruh, lalu ditanya ruh itu masuk ke siapa, ditanya masalah politik, masalah ini, nah ini yang berkembang, seakan-akan sakti sudah bisa mengundang ruh, ya. Kalau jin mungkin, ya. Kalau orang meninggal tidak bisa berada di jasadnya. Makanya Nabi bersabda, "Fatu'adu ruhuhu 'ala jasadihi." Dikembalikan ruh kepada jasadnya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Memang kalau masalah ruh ini, ya, kita manusia itu, ya, ilmunya apa? Sedikit, ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil ruh, ya. Yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada kalau bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah ruh itu adalah dari urusan Allah Ta'ala, ya. Kita tidak ada yang banyak tahu. Bisa dibuka dalam surat Al-Isra ayat 85, ya. Ini wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila, ya. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Surat Al-Isra ayat berapa? 85. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah Ta'ala, urusan Rabbu, dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Nah, kalau sedikit berarti apa? Dengan dalil. Dengan dalil berhenti di situ, jangan dikembangkan. Akhirnya dikembangkan bahwa fulan ini tidak mati atau hidup, kembangkan lagi, nanti minta fatwa lagi kepada orang mati. Orang mati diminta fatwa tentang politik. Ada tidak yang begitu? Ada banyak. Ya, ini. Ya. Akhirnya apa? Menyesatkan manusia. Ya, menyesatkan manusia. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ya. Iya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Kalimantan Barat yang bertanya, "Ustaz, apakah orang yang dia disiksa di kubur maka nanti akan mengurangi dosa-dosanya tatkala dia dihisab di hadapan Allah nanti di yaumil akhir?" Mohon penjelasannya, silakan. Ya, bahkan Tidak seperti itu, ya. Yang bisa menentukan bertambah dan berkurangnya dosa, bertambah dan berkurangnya pahala ketika sudah masih hidup. Oh, sudah meninggal putus. Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Ya, sedaqatin jariyatin aw 'ilmin intafa'u bi awladin salihahula. Kalau sudah mati orang itu putus amalnya, kecuali amal jariyah. Pahalanya lanjut. Kemudian ilmu bermanfaat, doa anak soleh, ya, doanya orang beriman itu. Tapi dia sendiri dari amal sudah terputus, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dan yang bisa mengurangi dosa apabila dia mengalami ujian, siksaan di dunia seperti sakit, kesedihan, ya, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotoyahu, rawahu muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari kesedihan, bencana, penyakit, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya itu bisa menghapus dosa-dosa dia, ya. Dengan demikian berkuranglah, ya, siksanya. Tapi kalau siksa kubur justru merupakan, ya, yang mukaddimah ini, pembukaan, ya, yang menunjukkan nanti dia kondisinya di akhirat. Tapi kalau orang itu masih ahlul qiblah, masih mukmin, ya, seandainya dia masuk neraka tidak kekal. Apakah kemudian pasti masuk neraka? Juga belum tentu. Bisa jadi mendapatkan asy-syafa'ah. Nah, syafa'at ini berlaku kelak, ya, di hari kiamat. Ya, syafa'at berlaku kelak di hari kiamat. Meringankan sisa kubur, iya, di antaranya yaitu apa? Ketika Nabi melewati dua penghuni kubur, beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir amma ahduhuma fakana la istabri' minal baul wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Ini kedua orang, kedua penghuni kubur sedang diadab, bukan perkara sepele tapi menjadi besar di hadapan, bukan perkara besar tapi, ya, perkara kecil tapi menjadi besar di hadapan Allah. Pertama, orang yang kencing tidak istinja, ya, tidak bersuci. Yang kedua, orang yang suka adu domba. Nah, akhirnya Nabi mengambil pelepah kurma, kemudian ditancapkan, dan beliau mengatakan mudah-mudahan bisa mengurangi siksa kuburnya selama belum kering. Nah, dijadikan oleh orang-orang nih Nabi, ya, ngasih, ya, pelepah daun kurma, kita kasih kembang, kasih bunga, ya, tidak bisa dikiaskan ke sana. Pertama, kalau iya, ya, pakai pelepah daun kurma. Di sini tidak ada, ya sudah pakai pohon. Perlu pohon beringin, ya, nggak kering-kering kalau pohon beringin. Tapi ini hadis ini khususnya untuk Nabi. Kenapa? Apa jawabannya kira-kira? Karena yang tahu sedang diadab di alam kubur siapa? Allah Ta'ala. Nabi tahu? Tidak. Dari mana tahu? Dari wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena itu perkara-perkara gaib. Kalau kita menganggap orang tua kita diadab, ya, pertama kita seakan-akan tahu yang gaib, yang kedua tegas sekali kita menganggap orang tua kita sedang diadab. Loh, kita kan gak tahu, kita berspekulasi, barangkali, ya, barangkali sedang diadab, ya. Doa, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'aqrim nuzulahu wasi' madkhalahu, ya, Allahumma ghfirhu minal khotaya bil ma' wa tharji wal barad, Allahumma naqihi kama yunqa thawbul abyad minad danas, ya, Allahumma abdilhu daran khairan min darih wa alan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih, Allahumma adkhilhu al jannata wa'idhu min adhabin finnar aw adhabil qabr. Bagaimana imam muslim doakan? Tidak bisa, juga pakai bahasa bisa, ya Allah ampuni ayah saya, ampuni ibu saya, kakek saya, istri saya, anak, dan seterusnya, para jemaah, ya. Nah, Nabi tidak pernah memberikan contoh memberi bunga di atasnya. ya. Dan tidak semua kuburan sama Nabi diberikan apa? Pelepah daun kurma. Tidak. Ya, ini ya. Tinggal tidak bisa dijadikan. Bahkan sekarang lebih keren lagi, kasih bunga-bunga plastik enggak kering-kering. Iya enggak? Bunga-bunga apa? Bunga buatan. Kalau saya lihat di kubur itu bunga plastik banyak loh, ini plastik. Ya, nah, itu lama tuh keringnya. Enggak kering-kering. Ini kias yang tidak tepat ya. Oleh karena itu mari kita fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan, dan tadi merupakan pertanyaan terakhir, mohon ikhtitamnya Ustaz. Silakan. Jemaah sekalian, baik yang ada di masjid maupun pendengar Roja di mana pun berada, tadi kita dakwah dawa memberikan atau menjelaskan hadis bagaimana akhir kehidupan seseorang ketika menjelang kematiannya. Ya, mari kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan Allah memudahkan ketika kita akhir kehidupan ini, karena innamal a'mal bil khawatim, amal perbuatan tergantung dari akhirnya. Kita mudah-mudahan bertaufik sampai kita meninggal husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah atas kebersamaan ikhwah di masjid dan studio. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.